بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'in al-Mubin, kita sampai pada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Muka surat yang ke-30. Okey, ya? Perkara yang membatalkan wudu. Iaitu hilang kekuatan akal. Ini soalan ni untuk saya ke? Lama punya ni. Yang hari ni punya ke? Ada siapa-siapa letak ni? Ni ke ustaz lain punya ni. Tolong ustaz jelas berkenaan solat hadiah. Jadi solat hadiah ni selalunya orang kita buat. Kalau ada kematian, maka kita buat solat hadiah. Iaitu dibuat selepas sembahyang maghrib. Dihadiahkan pahalanya kepada orang mati. Itu namanya solat hadiah. Ada yang kata tak ada dan ada yang kata ada. Solat hadiah dalam setengah kitab ada kefiat-kefiat dia. Dalam setengah kitab kata tak ada. Jadi benda tu setengah kata ada, setengah kata tak ada. Pulanglah dah tuan-tuan, saya tak berani nak kata ada tak ada. Tak siap ulama setengah kata ada, kata setengah tak ada. Jadi saya bukan ulama nak beritahu ada tak ada. Jadi tuan-tuan, ulang. Nak buat, buat dan buat sudah. Yang kedua, ada pendapat ataupun berita dari negeri dot-dot-dot yang mengharamkan kitab Majmu' Syarif atas alasan sumber yang pengarang kitab yang tidak jelas, khusus bagi doa tahlil. Sekian, terima kasih. Mufti negeri ni pun tak ada lah. Mufti hak ni pun tak ada lah. Di mana lah tu? Lah ganti mufti baru lah. Jadi dia seorang je yang kata Majmu' Syarif tu tak boleh pakai. Mufti lain kata boleh pakai. Kalau ikut dia ni, semua tak boleh pakai. Dengan dia pun tak boleh pakai. Semua tak boleh belakang. Dia seorang je boleh. Tak payah lah tuan-tuan. Amalkanlah selagi mana benda tu ada sumber daripada zikir Rasulullah, zikir Nabi Muhammad, ikutlah tuan-tuan. Apa masalah? Ambil je lah. Kita ni mudah sangat nak haramkan sana, nak sesatkan sini. Tapi benda yang betul-betul haram, kita tak nak haramkan. Artis wanita tu menyanyi, haram. Haramkanlah dulu. Dengan sebab tak diharamkan wanita menyanyi, berselerak-selerak orang perempuan masuk pertandingan menyanyi. Mari akademi pantas sia-sia, orang perempuan masuk. Ya, mari million apa nama lah sia-sia masuk. Mari bintang RTM sia-sia masuk. Semua orang perempuan masuk. Keluarkan fatwa dengan jelas. Perempuan haram menyanyi di hadapan khalayak ramai. Clear. Kenapa nak haramkan majmuk syarif? Banyak lagi benda yang patut haram. Perempuan haram berlakon. Bercampur pegang lelaki perempuan pakai skirt, berlakon tidak sekatir, berlakon sebagai suami isteri, buat adegan atas katil, suami baca buku, isteri duduk tidur, satu selimut, haram. Kalau benda itu berlaku dalam bilik hotel, tertutup, pencegah maksiat tangkap. Kamu duduk berdua-duaan atas katil, sedangkan kamu bukan suami isteri, haram. Penguat kuasa tangkap oh. Tapi kenapa tak tangkap, mereka tidur atas katil. Oh, ini bukan berdua-duaan Ustaz, ramai tengok. Juru kamera, pengarah, penulis skrip. Ha, kalau gitu pengarah, penulis skrip pun kena tangkap juga. Sebab bersubhat. Tapi kenapa tak buat? Yang tu lebih memerlukan kepada pelaksanaan hukum. Daripada nak haramkan tahlil. Nak haramkan majmu' syarif dan sebagainya. Kalau betul-betul nak mencegah keharaman, kemungkaran, cegah yang tu dulu. Saya dapat surat 7 muka. 7 muka, saya tak bawa surat. Dia hentam saya satu pakji daripada Klang. Ya, daripada Klang. Daripada Klang. Oh, dia tiba rapat tentang persoalan bid'ah. Dia beli saya punya CD tajuk bid'ah apa ke. Hantar direct. Saya malas nak jawab, mampu pinggah. Kamu sudah. Saya bukan kata tahlil itu sunat, saya tak pernah kata tahlil itu harus. Tak ada asal daripada perbuatan Rasulullah. Tetapi sekadar nak baca Quran, apa salahnya? Apa salahnya? Orang Cina baca Quran, kita kata boleh. Kenapa tahlil tak boleh? Tuan-tuan faham tak? Orang Cina nak baca Quran, boleh, apa sebab tak boleh, boleh. Oi, marah sungguh. Boleh, ni dakwah. Kalau begitu, orang Melayu buat tahlil, takkan tak boleh. Tahlil tu baca Quran, apa salah? Apa salah tahlil tak boleh? Nak buat-buat, tak mau buat sudah. Tahlil itulah makna harus. Ustaz, apa hukum tahlil? Tahlil tak ada asal daripada Nabi. Tak ada asal. Habis tu kalau tak ada asal, salah Ustaz tahlil. Salah bila dianggap wajib. Baru salah. Makcik, buat apa duit hutang dekat Alung ni makcik? Makcik nak buat tahlil, suami makcik mati. Ini yang pinjam pada Alung. Alung kata pinjam 1,000, bayar 2,000. Tak apalah, tak ada banyak, 1,000 je lebih kata dia. Janji pahala sampai ke arwah suami makcik. Ha, yang ni bid'ah haram. Udah tak ada duit, duduk dia. Tak payah buat kenduri tahlil. Lepas mayang, bacalah tahlil. La ilaha illallah. Ha, boleh. Jangan anggap wajib. Jangan buat 3 hari sempena. 40 hari sempena. 100 hari sempena 100. Jangan. Nak buat, buat. Tak mau buat, sudah. Bila bid'ah ni yang baca Quran, apa salah? Panggil orang bagi makan nasi, bukan Rasulullah suruh bagi makan. Tak mati pun kita bagi makan, tak salah. Jadi silakan buat kalau nak buat. Cuma saya kata jangan anggap wajib. Tu kaedah. Jadi tuan-tuan, tu yang saya nak jawabkan tentang pendapat hamba Allah ni. Jadi sejak dia tak jadi mufti ni, senanglah sikit. Tidak semuanya haram lega. Payah. Ya, baik. Baik, kita baca balik tentang yang membatalkan wuduk. Jadi kalau sahabat yang baca, yang hantar surat pada Kelang, yang hantar surat pada saya 7 muka surat tu, saya ucap terima kasihlah pada Abang Haji yang tulis surat tu, Abang Haji ilmu banyak, kira betul lah. Nah, ni dia beli CD saya ni, tuan-tuan. Mesti dia beli, nama apa ke, lupa orang tua. Ya. Tulisannya huduh sangat. Orang lama, tulisan tangan ni huduh. Tapi, type komputer cantik sangat. Maknanya, adalah orang yang tulang-tulung type tu. Nah, jadi, tuan-tuan, macam-macam. Tak setuju. Kalau tak setuju pun tak apa. Saya cerita tentang bida'ah. Tentang sembahyang tarawih 20 rakaat. Tentang azan. Jadi, tak setuju pun tak apalah. Masing-masing hang faham. Saya faham saya, kamu faham kamu, terpulanglah. Ya, baik. Ialah hilang kekuatan akal dengan sebab mabuk. Orang yang batal wuduk ni apa? Hilang kekuatan akal dengan sebab mabuk atau gila atau pitam atau tidur yang tidak tetap pungkuknya. Pungkur ni maknanya punggung. Batal wuduk ialah pertama, di sini dia sebut dengan sebab mabuk. Dua, gila. Ketiga, pitam. Keempat, tidur. Yang tidak tetap papan punggung. Dia tidur, berguling ke sana, berguling ke sini. Batal wuduk. Tapi tuan-tuan, macam tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan duduk dekat tiang. Sahabat kita dapat tiang. Untung tuan-tuan. Kadang-kadang dengar khutbah Jumaat, tuan-tuan tengok dia tidur. Batal tak wudu? Tu imam pun slow motion. Maka hendaklah kita sama-sama memang tidur. Ha? Bagus punya makmum tidur. Batal tak wudu ni? Tak batal. Sebab kedudukan papan punggungnya tetap. Yang tidur bergolek-golek tu yang tak mau. Dia tersungguh. Ah, tak apa, tak batal. Wuduk yang ada lagi. Habis khutbah Jumaat, orang sebelah cuek pakcik yang tidur ni. Jadi, mayang. Dah habis khutbah. Jadi pakcik ni semayanglah. Allahu Akbar. Sah tak semayang pakcik tadi? Sah tak? Sebab apa sah? Sebab wuduknya tak batal. Padahal hukumnya tidak sah. Pakji yang bangun tadi tak sah semayang. Sebab tu imam belum angkat takbir. Dia sudah, manggil-manggil orang mayang lah. Dia manggil Allahu Akbar. Imam baru turun mimbar. Jadi hukumnya tak sah lah. Sebab dia mendahului imam. Kawan tidur, bukannya sedar tuan-tuan. Dia mamai, orang bangkit, dia turun takbir tu. Jadi, berhati-hatilah. Ya, jawapannya tu tak sah. Sebab tu imam belum angkat takbiratul ihram. Baik. Al-ainani wika'us-sah. Faman nama fal yatawadda. Kedua belah mata itu seolah-olah mempertambatkan khalaqah dubur. Mata ni seolah-olah mempertemukan halaqah dubur. Halaqah dubur maknanya tu lubang punggung tu. Mata ni dia ada saraf ke punggung. Maka sesiapa yang tidur hendaklah berwuduk. Kerana bila dia pejam, kebiasaannya lubang punggungnya terbuka. Bila lubang punggungnya terbuka, angin keluar. Bila keluar sesuatu daripada dua jalan, batal sembahyang. Sebab itulah disuruh ambil wuduk. Jika tidur yang tidak tetap papan punggung, kerana bila bergerak, mesti angin keluar waktu tidur. Kerana ia lebih kuat lagi daripada tidur. Dan tiada pula berbeza sama ada tempat duduknya atau tidak. Baik, apa makna as-sah? Iaitu halaqah dubur dan wukaan ialah tali yang mempertambatkan dengannya akan sesuatu. Maksudnya bahawa jaga itu adalah memelihara bagi sesuatu yang keluar. Bila mata kita jaga, kita mempertambatkan lubang punggung kita dan dia tidak akan keluar angin. Dan tidak pula boleh jadi keluarnya daripada sesuatu dengan tidak disedari oleh seseorang. Dengan sebab kita jaga, kita terasa bila kita keluar angin. Orang tertidur, mana sedar apa benda yang dia keluar. Orang jaga, dia sedar. Dia sedar apa benda yang keluar daripada punggungnya. Tiba-tiba bunyi kentut. Orang tanya kat dia, hang kentut ke? Tak tahu, rasa macam kentut. Bohong macam tuan-tuan. Mesti dapat tahu. Saya terkentut. Tuan-tuan janganlah marah orang kentut. Kentut tu tabi'i. Tapi nak kentut, jangan depan orang ramai. Pi turun, pi buang kat luar tu. Lepas tu naik balik. Ini usaha, pi cari orang ramai. Dia buang tengah-tengah orang ramai. Itu jahat tuan-tuan. Nama dia kurang asem. Duduk seorang-seorang di bawah tu. Usaha lari naik atas masjid. Dibuanglah masjid. Ih, jahat tuan-tuan. Nama dia pengotok. Anak-anak dara, muka ni cantik macam ratu India. Cantik macam ratu Filipina. Tapi kalau kentut depan orang ramai, uduh tu. Itulah lambang manusia ni tuan-tuan. Lawa macam ratu dunia. Tapi main kentut depan mak mertua, habis. No, habis tuan-tuan. Lepas tu kena kontrol adab. Nak korek hidung pun kena kontrol. Anak dara segak macam mana pun, pergi korek hidung tuan-tuan habis. Depan orang ramai tu dia korek, hilang jari ni, duduklah hidung. Mak mertua tengok lain macam aku tengok budak ni. Sebab tu nak pergi korek, pergi duduklah jamban. Pergi duduklah tanda hang korek lah apa pun. Ini tu dia korek, nak darah macam mana segak pun habis. Dahlah korek pergi tengok pula tu, lagi hang. Ni adab dengan akhlak, tak ada. Ya, tuan-tuan berhati-hati, tambah-tambah. Tuan-tuan mengaji ni. Tuan-tuan nak mengaji pun, nak korek hidung, janganlah depan ustaz. Ni korek belah kanan nak tu, korek, korek. Sekejap nak salam dengan ustaz. Ustaz kata, yang ni korek tadi ni. Tu yang ustaz tu pas ke orang lain pula. Jadi pakat duk rasa lah seorang sikit. Pi turun mengaji, basuh tangan tak basuh. Pegang kuih. Popiah tu. Masin semacam je tu. Eh, jahat sungguh. Tuan-tuan tengoklah dalam YouTube. Budak yang buat pizza. Budak yang buat pizza. Dia ambil majerin tu, dia buhlah hidung. Dia korek balik, dia buh atas pizza. Dia ambil daging pizza tu, buh kentut, perut. Bungkuih, dia bagi ke orang. Subhanallah, jahatnya tuan-tuan. Ni bukan pizza di sini tu, pizza di Amerika. Dia rakam perbuatan dia tu, keluarlah YouTube. 1 juta orang tengok perbuatan mereka tu. Jahatnya, subhanallah. Sebab itulah sebaik-baik makanan yang kita buat. Kita yakin isteri kita tak sanggup buat macam itu. Tapi kita ni tuan-tuan, bila tak kisah dengan makan minum, tak peduli dengan makan minum, jadi macam itu. Berapa banyak orang yang buat roti canai tu, buat roti telur. Yang main minta tu, yang hak dia benci. Oh, main juga orang tua ni. Jaga hang. Tengah-tengah tu buat roti canai tu. Ni, buang ke hak. Eh, jahat. Sebab tu Islam ni tuan-tuan, dia letakkan elok-elok. Pilih siapa yang nak masak. Pilih siapa yang nak makan. Saya ni paling jarang lah pergi kedai makan. Tapi kalau dah terdesak pergi juga tuan-tuan. Tu yang saya sebut di taman surah Al-Falah tadi. Jarang saya makan kedai. Tapi semalam saya lepa tak sponsor makan. Selalu ada tuan-tuan masjid kemusah ni. Semalam tak ada pula dah. Nah, tuan-tuan tak boleh oh, kena jamu. Orang balik kerja letih, jamu bihun je dia lah. Next month kalau Ustaz Zuhir tak ada, kena buat juga. Cari jalan, kuman-kuman, bihun. Kalau tak ada, biryani gam pun. Saya semalam lapar pula dah. Singgah kedai makan tu, Allah. Tu yang saya kata pagi tadi, hak lalu pakai skirt, pakai seluar pendek. Saya ingatkan Cina tengah-tengah makan, tengok paha. Hai. Tak balik. Ingatkan Cina, mam natang betul duduk sebelah saya pula. Sudah. Geram betul tuan-tuan. Siap duduk suat-suat dengan jantan. Geramnya. Itulah yang kata kita dengan berjubah, dengan berserban lagi dia tayang. Kita ingat bila kita serban jubah ni, orang tak berani lah nak buat macam tu pula. Buat juga, makan juga, duk tengok ayam tu, tak pandai tengok lain. Pakai seksi-seksi tak boleh tuan-tuan. Saya tak boleh biar makan nasi kandar dekat KLCC tu, tak pandai. Sebelah KLCC tu, sebelah tu nasi lupa, lupa dah. Nasi pelita ke, lampu ke apa ke. Oh, seksinya, nasib baik saya duduk di Ipoh. Jarang saya jumpa orang Melayu macam tu. Duduk di KLCC ni, ya Allah tuan-tuan. Rosak. Adik-adik yang hafal Quran ni, nah, terus pergi lah. Nah, duduk kat sekolah, sudah lah. Hafal Quran, sudah. Pergi sana, hilang setengah Quran. Hilang tu yang Ustaz tanya, Al-Insan tadi lupa. Jaga mata ni, adik-adik Hafiz ni. Jangan rosakkan Quran. Nak hafal tu susah, nak hilang tu senang. Nak hafal tu susah yamak, nak bagi melekat, nak hilang senang yamak. Sebab tu susah nak hafal Quran ni. Orang yang agak-agak tak boleh kontrol tak payah. Bila dah lupa berdosa pula. Nak lupa tu senang. Ya, berhati-hati banyak-banyak ya tuan-tuan. Baik, kemudian maka jika dikatakan pada asalnya ketiadaan keluar, jawabnya bahawa tidur itu ialah menjadikan sangka bagi keluar sesuatu. Okey Ustaz, kalau saya tidur tak kentut, memang saya tidur lena, tapi tak kentut, saya yakin tak kentut, macam mana Ustaz? Jawab dia, dia kata dengan tidur itu kita tak sedar apa yang terjadi. Walaupun terjadi, kita tak sedar. Dengan yakin, kita tak sedar. Sebagaimana diberikan pengakuan yang berfaedah bagi sangkanya, yang menempati tempat yang yakin pada pekerjaan yang ditanggung. Walaupun kita yakin, kita tak buat. Macam mana kamu yakin? Kamu tak sedar. Abang, masa abang tidur tadi, abang ceraikan saya. Eh, dok, abang tak cakap. Abang cakap. Abang tak sedar, abang tak tahu. Abang cakap, abang ceraikan saya. Sebab tu tak dikira. Sebab dia tidur, dia bukan sedar yang dia mengigau jatuhkan talak pada isteri dia. Tuan-tuan, sekarang ni suami-suami ni senang-senang jatuh talak. Ada suami-suami yang jatuhkan talak dengan taklik, bergaduh dengan isteri. Suami kata, kalau kamu pergi Kuala Lumpur, aku ceraikan kamu. 2 hari baik balik, tak jadi bergaduh. Abang, macam mana nak pergi Kuala Lumpur? Abang bagi ke? Abang bagi dah. Hari tu abang tak bagi, hari tu abang marah. Sekarang abang dah okey. Habis tu yang jatuh talak tu, tak apalah, abang tariklah balik. Mana boleh taklik ditarik balik? Hukum taklik tadi akan berjalan sampai bila-bila. Asal isteri pergi KL, jatuh talak. Habis tu Ustaz, macam mana Ustaz? Saya dah izinkan, tetap berjalan. Habis tu kalau isteri saya ke KL juga, jatuhlah Ustaz. Ya. Oh, sudah. Habis tu macam mana Ustaz? Jangan bagi pergi KL lah. Habis nak ke mana Ustaz? LK. Terbalikkan. Jangan pergi Kuala Lumpur, pergi Labu Kubung. Dekat Teluk Intan. Okey, kalau dia pergi juga Ustaz? Kalau dia pergi, jatuh talak. Kalau dia jatuh talak, apa nak buat Ustaz? Rujuk. Nak rujuk sendiri-sendiri kau Ustaz? Pergi berjabat agama. Daftarkan di sana. Jangan tuan-tuan pandai-pandai pula kata, tak apa abang tak ada niat, abang tak maksud macam itu. Memang abang masa tu, abang tengah, masa tu tak haji. Pergi pejabat agama, minta pejabat agama sahih tentukan. Itu yang saya kata semalam. Satu isteri mengadu pada saya, suami dia pesan, jangan mengandung. Jangan mengandung. Abang tak nak isteri abang mengandung. Sebab bila mengandung, beranak. Bila beranak, kena pantang 3 bulan. Abang tak suka pantang-pantang. Abang nak pakai kamu tiap-tiap hari. Subhanallah. Jadi, dia kata, isteri pertama suami dia, diceraikan oleh suami dia sebab mengandung. Kahwin baru. Mengandung pula yang baru. Pun kena cerai. Kahwin dengan dia. Mengandung juga. Suami warning. Kalau mengandung, cerai. Sekarang dia kata, ustaz, dia mengandung 5 minggu. Jatuh dah talak, ustaz. Suami kata, kalau kamu mengandung, jatuh talak. Punya tak mau ke anak, tuan-tuan. Saya tanya, Pak, siapa yang tak bagi mengandung? Suami ni tak nak berpantang-pantang. Suami ni nak kontak tiap-tiap hari. Cuti 1 minggu tak apa. 3 bulan tak boleh. Yang tu yang suami marah. Subhanallah. Jenis apa punya suami ni? Kalau nak kontak tiap-tiap hari, carilah dengan perempuan yang dah putus haid. Carilah isteri yang umur 58, 60, tiap-tiap hari pun dapat. Yang gatal pergi nikah dengan orang muda, haid duduk main tiap bulan, pasal apa? Tak tahulah tuan-tuan. Saya tanya pada dia, masa kahwin hari tu tahu tak suami tak mau anak? Tahu. Suami kata, kita kahwin tapi syarat jangan beranak. Kamu setuju tak? Setuju. Tu yang saya kahwin. Sebab suami kata, jangan beranak. Suami kahwin dengan saya sebab saya berjanji tak mau beranak. Sekarang saya dah mengandung. Macam mana ustaz? Saya kata pergi jabat agama, tanya dengan qadi. Jatuh talak ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, tolonglah cari menantu yang ada agama. Cari menantu yang agama Islam ada tapi tak ada ilmu, ni dia jadi dia. Tak ada iman, ni jadi dia. La yabqa minal islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal Islam melainkan nama Islam. Perangai, akhlak, ilmu jauh daripada Islam. Akhirnya menyusahkan anak tuan-tuan. Malah menyusahkan tuan-tuan. Sebab itu Nabi berkata, siapa-siapa yang mengkahwinkan anaknya dengan laki-laki yang tidak faham agama, maka dia telah memutuskan silaturahim dengan anak dia itu. Inilah jadi dia. Jadi macam itulah, tak ada agama kita bagi jodoh, tak ada agama kita bagi kahwin. Akhirnya jadi susah pada diri kita balik. Kadang-kadang Quran pun tak reti baca. Tapi hantaran Quran, dia pun tak reti baca Quran. Tu, pergi beli Quran di bawah. Tu, Tok Syekh kita ada jual Quran di bawah. Lawa tuan-tuan Quran. Cantik sangat buat hantaran. Setengah orang dia tak reti baca Quran tu sebab dia resam Usmani. Dia bukan resam Usmani, dia resam Imla'i. Orang yang dah biasa baca resam Usmani, dia baca tu dia pening. Orang yang dah baca biasa Imla'i, bila dia mari Usmani, dia pening. Tapi kalau orang yang ada asas tajwid, mana-mana pun dia boleh baca Quran. Orang ada asas, dia tengok hak tu dia boleh baca. Dia tengok hak dia boleh baca, dah tulis apa. Pusing ke sana, masuk ke sini, campur ke sana, hot. Dia tengok pun dia tahu dah, oh ayat ni sekian-sekian. Setengah orang yang tak faham Quran, apa benda? Sekejap-sekejap aku nak cari, tak mana pangkai dia. Cari. Oh, kul. Oh, kul ya ayyuhal kafirun. Oh, cepat dia baca tuan-tuan. Pak saya tak mahir Quran. Masyarakat kita ni, kalau buka kelas Quran, tajwid, yang ramai kaum ibu. Bukalah kelas Quran. Mailah makji-makji tu. Padahal makji-makji ni bukan jadi imam. Demo bukan jadi imam. Yang jadi imam bapak-bapak. Tapi kenapa bapak-bapak tak nak belajar Quran? Dia kata dah baca ustaz. Bila? tahun 61 gitulah ustaz. Ustazah yang mengajar pun dah mati tu ustaz. Sekarang 2000 berapa? 2009. Zaman dulu punya hang baca, hang dah kata, hang dah khatam. Tadi ada satu makcik, saya duduk dulu tunggu depa ambil kat hotel tadi. Satu akak telefon. Ustaz, ni akak nak khatam Quran. Oh, bagus. Tanya pada ustaz, cara Rasulullah khatam Quran tu macam mana? Jadi cara baca wadduha tu nak sambut macam mana? Mana ada Nabi khatam-khatam? Oh, tak ada ustaz ya? Tak ada. Nabi tiap-tiap hari baca Quran. Kita ni kalau dah khatam Quran, khatam tu. Buka benda lah. Nabi tiap-tiap hari baca Quran. Dia tak ada khatam-khatam. Habis tu yang kita dah khatam nak keluri, kahwin apa semua tu, itu adat orang Melayu. Adat saja. Kena baca tiap-tiap hari. Tuan-tuan cuba cek tengok bacaan Quran tuan-tuan macam mana. Ada yang jadi imam pun tak kemah. Waqaf pun tak betul. Ibtidak pun tak betul. Haram. Baca Quran, kalau tak tahu waqaf, kalau tak tahu ibtidak, haram baca. Baca Quran, kalau tak betul tajwid, haram baca. Allah berfirman, waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Bertajwid, perlahan-lahan, tengok makhraj, betulkan sifat. Dan faham makna. Ini tajwid. Rubbama ayukra Al-Quran, wayal Qur'anu yal'inu. Berapa banyak orang yang baca Quran, tetapi Quran laknat pada dia. Sebab dia baca salah. Dan tuan-tuan kalau reda dengan orang yang baca Quran yang salah, dengan tuan-tuan juga dilaknat oleh Allah. Kerana membiar dan membenarkan orang membaca Al-Quran secara salah. Wajib ditegur. Kalau kamu tak reti baca Quran, jangan baca. Wasak. Ni Quran bukan kalimah biasa. Quran kalimah Allah. Yang ada hukum, kehormatan, prestij dia sendiri. Jangan tuan-tuan nak biar-biar, nak benar-benar dan nak bersorak-sorak pula orang baca Quran. Itulah jawapan tentang persoalan itu. Tak salah orang kafir baca Quran. Apa salah? Apa salah dia nak baca Quran? Kalau dia tak baca, macam mana dia nak faham Quran? Dia beli terjemah, dia baca. Tak salah. Yang salahnya apa? Yang tu yang saya jawab mula-mula tadi. Serba salah saya nak cakap. Sagi kita cakap, ada hujah ke sana, ada hujah ke sini, saya pening. Tapi hujahnya apa? Saya dah kata dah tadi. Hujahnya sangat kuat. Waratilil Qur'ana tartilah. Bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Kalau tu imam baca salah pun, wajib tegur dia. Kalau tetap lagi baca salah, turunkan dia daripada jawatan imam. Kamu salah baca. Kalau orang Islam baca Quran, wajib ditegur kalau salah. Malah boleh ditarik dia, letak ke tepi kalau dia baca salah. Apatah lagi orang bukan Islam. Kerana menghormati Islam. Asasnya, tak salah mereka baca. Sebab itu dalam kitab-kitab disebut, tidaklah dilarang orang kafir membaca Al-Quran jika ianya tidak mempunyai sifat dan tujuan yang salah dengan Al-Quran dan Islam. Kalau dia ada tujuan yang salah dengan Quran dan Islam, wajib dicegah dia baca. Tapi kalau dia faham baik dengan Islam, dia faham baik dengan Quran, silakan baca. Tak salah. Jadi tuan-tuan, orang kafir yang baca Quran, yang sekarang jadi isu, pergi tanya dekat dia, kamu setuju tak dengan Quran? Atau kamu hanya setuju dengan benda ini? Kamu tolak dengan benda ini? Kalau begitulah pahaman kamu, tolong jangan baca Quran. Kamu sendiri pun tak beriman pada Quran, kamu bercakap pasal Quran. Sebab itu, dalam bab ini, kena panggil si kafir ini, tanya dekat dia. Kami memerintah nanti, kami nak haramkan arak dan judi. Sebab Quran kata judi dan arak haram. Bukan kata untuk umat Islam, seluruh bangsa. Agak-agak dia setuju tak? Kami kalau memerintah nanti, kami akan laksanakan hudud. Kami nak tanya pada kamu, kamu setuju tak hudud? Dia bantah hudud, dia bantah arak, dia bantah judi. Maka dia telah menolak Quran. Bagi tahu dekat dia, kamu jangan baca Quran. Kamu bantah Quran, kamu baca ayat Quran, suruh kami faham Quran pula. Kamu pun tolak Quran. Yang tu yang jadi haramnya. Yang kita kena tanya sekarang, dia itu. Sebab dia akan dipanggil mempermain-main Quran. Sebab tu dalam kitab-kitab sebut tentang hukum orang kafir baca Quran. Tuan-tuan buka dalam kitab, dia ada sebut, tidaklah dilarang orang kafir membaca Al-Quran dengan syarat dia tidak ada niat jahat untuk Islam dan tidak menolak Quran. Silakan dia baca, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Jadi mana-mana orang kafir yang nak bercakap di atas pentas atau mana-mana pentas, soalan sebelum dia bercakap membaca ayat-ayat Quran, tanya dia betul-betul dia setuju ataupun tidak dengan Islam. Itulah jawapannya. Tapi bila saya cakap macam ni, orang mesti tak setuju. Cuba tanya dia, dalam kitab sebut, tuan-tuan buka dalil-dalil kitab. Asalnya orang kafir tidak dilarang baca Quran. Yang dilarang mempersendakan Al-Quran. Apa maksud mempersendakan Quran? Bacaan dia salah. Mana boleh kita tepuk tangan bila dia baca salah? Itu redha pada perbuatan yang tak betul. Yang kedua, dia sendiri tolak Quran, tolak hukum, tiba-tiba dia suruh orang pegang Quran. Kamu tu pun tak betul, kamu nak ajar kami yang betul. Ha, di situ. Tapi kalau dia terima Quran, dia terima Islam, silakan. Sebab ada orang yang faham Quran lebih daripada orang Islam faham Quran. Malah kadang-kadang dia bukan Islam, dia mengajar pula orang Islam tentang Quran. Macam di universiti-universiti ada profesor Yahudi yang mengajar perbandingan agama kepada orang Islam. Dia tak ada niat untuk menghina Islam, tak ada niat menolak, malah dia sendiri tak makan babi. Profesor yang mengajar di universiti-universiti, dia sendiri tak minum arak, macam dia tahu arak tu tak elok. Tapi yang hak duk cakap Islam hari ni, todi pun dia telan. Ha, yang ni, jadi tuan-tuan, kita sebagai pendukung Islam, bila kita bercampur dengan orang-orang bukan Islam, yang mana mereka ni pun nak tarik orang supaya dengar ceramah, mereka akan menggunakan ayat-ayat Quran supaya lebih menarik. Boleh? Panggil dia. Ya ni? Pokar, pokar. Tanya dekat dia. Kalau Islam memerintah, arak, todi, samsu, judi, kami akan hapuskan. Kalau orang Hindu nak minum todi, samsu, arak ke apa, minum dalam rumah aja. Kamu setuju tak? Tak boleh minum tepi jalan macam sekarang ni. Kamu setuju tak? Lesen arak kami bagi satu aja untuk kamu. Boleh? Kamu setuju tak? Dan kami akan laksanakan hudud. Kamu setuju tak? Ha. Kalau dia tak setuju, maknanya dia telah menolak. Walaupun dia baca ayat Quran, dia tak setuju dengan pakai dia. Ketatnya tuan-tuan, ketatnya hukum berkaitan dengan Al-Quran ini, supaya jangan orang mempersendak-sendakan Al-Quran. Malah saya sebut pada tuan-tuan, menyanyi-nyanyi menggunakan ayat Quran pun haram, kerana mentertawakan Al-Quran. Ada orang yang bila ceramah, dia bawa ayat Quran tu macam lagu Hindu, macam lagu Cina. Jadi orang bila dengar gelak, gelak. Maka hukumnya haram, kerana menjadikan ayat Al-Quran lahwan wala'ibah, senda gurau dan main-main. Sedangkan Al-Quran bukan lahwan wala'ibah. Jaga-jaga tuan-tuan. Tegas dengan orang Islam, lemah lembut. Dengan orang kafir, tegas. Ini ayat Allah sebut kepada kita. Selagi mana kita tidak bertegas, kita bimbang tuan-tuan, Islam ini hanya digunakan mereka untuk memberi sokongan kepada mereka. Sebenarnya hati mereka tidak langsung cinta pada Islam. Menggunakan ayat Quran semata-mata menarik perhatian orang Islam saja. Al-Quran tidak membenarkan dan agama tidak membenarkan. Jadi kalau orang tanya pada saya, saya akan jawab seperti mana yang saya katakan tadi. Yang pertama, tidaklah salah bagi orang kafir membaca Quran. bagaimana mereka nak mendalami Islam kalau mereka tidak membaca Al-Quran? Yang kedua, apabila mereka nak bercakap menggunakan ayat Quran, sebelum kita membenarkan mereka menggunakan hujah Quran, syarat menetapkan bahawa mesti mereka bersangka baik dengan Quran, bersangka baik dengan Islam, silakan pakai. Tapi kalau mereka sendiri tidak bersangka baik dengan Quran dan Islam, malah menolak beberapa hukum atau hukum-hukum dalam Quran, maka wajib dicegah mereka kerana dibimbangi menghina dan mempermain-mainkan Al-Quran. Mungkin apa yang saya cakap ini banyak yang tuan-tuan tak setuju, tapi saya bercakap daripada segi hukum. Kalau ada yang cakap kami pun pakai hukum, kemukakan dalil-dalilnya, insya-Allah tuan-tuan. Untuk menjadi hakim, kita gunakan Quran dan hadis. Kemukakan, saya kemukakan dua dalil pada tuan-tuan tadi. Satu ayat Quran, satu hadis Nabi. Yang cukup jelas Allah pesan kepada kita, adab dan kaedah baca Quran. Jadi saya pesan kepada tuan-tuan, persoalan tentang sikapi membaca Quran, hari ini jadi polemik yang besar dalam masyarakat. Sebenarnya, bila kafir ini membaca Quran, dia membuka mata hati kita. Kalau dia kafir baca Quran, soalan yang kita kena tanya, berapa banyak orang Islam sendiri yang buka Quran? Kita hari ini buka ada Quran. Tak apalah, dia baca tu dia punya hal lah. Kita nasihat dia, kita tegur dia. Mudah-mudahan ada ulama-ulama yang tolong perbetulkan bacaan dia tu. Soalan yang kedua, saya tanya tadi pertama, berapa banyak kita baca Quran? Semalam saya sebut, hari ini orang Islam lebih lama depan internet daripada lama depan Quran. Berapa banyak orang hari ini tak boleh renggang dengan komputer. Pergi makan, roti canai pun bawa laptop. Duh, gelintir laptop. Kena rompok berhutang. Berapa ramai yang duduk tunggu roti canai baca Quran? Dalam bas pun main laptop. Berapa ramai dalam bas baca Quran? Jauhnya Quran daripada umat Islam hari ini. Macam mana umat Islam nak faham Quran? Dekatnya internet kepada umat Islam hari ini. Semua benda dia tahu. Al-Quran ni benda paling dekat dengan manusia. Tetapi secara tak langsung, dia paling jauh daripada manusia. Dekat ya Quran dengan kita. Di masjid ada Quran. Tapi siapa yang nyamba Quran, baca Quran di masjid? Di rumah, dalam rumah kita, dalam almari ada Quran. Tapi jauh sangat-sangat, jarang baca Quran. Tapi internet dibawanya sampai dalam jamban. Duduk dalam tandas duduk, tu dia jamban. Internet tak tinggal. Tapi Quran cukup jauh. Yang keduanya, bila si Cina ni baca Quran dalam ceramah dia, sebenarnya dia mengajar kepada kita satu persoalan. Setakat mana kita yang dah baca Quran memahami apa dia isi kandungan Quran? Banyak yang baca Quran saja tetapi tidak faham Quran. Baca siang malam Yasin, Waqi'ah, Al-Mulk, tapi dia tak faham apa dia kehendak Yasin, apa dia kehendak Waqi'ah dan apa dia kehendak Al-Mulk. Jadi tuan-tuan, saya minta lah pada tuan-tuan yang mengikuti kuliah kita ni, tolonglah perbetulkan bacaan Quran. Yang kedua, tolong belajar tafsir Quran supaya kita lebih memahami Islam. Macam mana nak mengaku Islam yang kita faham Quran pun tak betul baca? Baik, yang keseterusnya, maka kaedah usul fiqah, innama mita bil azmah bil azmah la farq baina wujudi wa adami. Barang yang ditanggung dengan sangka-sangka, tiadalah ada perbezaannya di antara ada dengan tiada. Benda yang sangka-sangka, tak ada beza di antara ada dengan tak ada. tuan-tuan, saya ni ustaz. Tuan-tuan tanya dekat saya, ustaz, satu soalan, silakan. Apa hukum sekian-sekian, ustaz? Saya tak tahu. Oh, sudah, soalan ni payah betul. Tak jawab, malu. Saya pun jawab, sangka-sangka. Nak cover malu, jawab juga, balun pi lah. Balik rumah, saya buka sana, buka sini, jumpa soalan yang makji tadi tanya. Jawapan dia, ha, nasib baik aku jawab betul. Nasib baik tadi aku jawab betul. Macam kitab sebut, alhamdulillah, saya adalah berdosa. Walaupun betul jawapan saya, sebab saya menjawab dalam syak, dalam sangka, hukumnya adalah berdosa. Walaupun betul, perbuatan betul saya tu tak apa lah, jawapan tu betul tu right lah. Tapi perbuatan saya tu berdosa. Kerana saya menjawab tanpa ada kejelasan, tanpa ada sumber, hukumnya adalah macam tak betul. Walaupun betul. Itulah makna sangka. Sangka ni ialah tak ada beza antara betul dengan tak betul. Serupa ya. Walaupun jawapan saya betul, tapi jawapan dia macam tak betul. Sebab saya menjawab agak-agak. Habis itu ustaz, apa jawapan yang patut ustaz jawab? Wallahu a'lam. Minta maaf Tuan Haji, saya tak tahu. Nanti saya semak, Tuan Haji bagi nombor telefon, nanti kalau saya dapat jawapan, saya bagi. Baru ni saya mengajar satu tempat, bab mandi junub. Mandi junub kerana bersetubuh, mandi junub kerana haid. Ada beza ke ustaz? Ada. Tak mana beza dia? Bagi perempuan, sanggul. Sanggul, kalau rambut dia panjang, tebal, lebat, hitam, berkilatnya rambut, subur yamat. Rambut perempuan ni panjang, mayang, mengurai. Bila dia mandi junub, nak basah tu payah. Tambah besok nak pergi pejabat, basah kain tudung. Orang perli, hai, basah nampak. Sebab tu bagi orang yang berjunub, dia sanggulkan rambut dia dan dia mandi. Sanggulkan rambut, mandi. Bagi perempuan. Bagi laki-laki, kena bagi basah lah. Sebab tu laki-laki kalau rambut dia pendek, lagi senang. Sebab senang mandi. Bagi perempuan yang mandi daripada haid, kering haid, dia tak boleh sanggul semata-mata. Dia kena buraikan rambut dia, kena uraikan tocang dia, uraikan dandan dia, basahkan. Sebab Rasulullah menyuruh Aisyah uraikan rambut yang didandan ketika nak mandi daripada haid, selepas suci haid. Angkat tangan seorang laki-laki. Ustaz, ya. Jadi kalau kita mandi hadas besar, mandi junub, dalam kelopak mata ni pun kena sembur air ustaz kan? Ha, sudah tuan-tuan. Kalau tidak, tak sah ustaz kan? Saya kata, abang mengaji ke, abang baca buku ke, abang agak-agak. Ada satu ustaz cakap, dia kata kalau mandi hadas besar, kena buka kelopak semua air. Kalau tidak, tak sah hak dalam mata. Uish. Ustaz cakap, ya. Dia baca hadis lah, tak tahulah, tapi dia kata ada. Kalau ustaz cakap, saya tak berani nak kata tak ada. Nanti saya cari kitab dulu Tuan Haji ya. Saya tak jumpa lagi lah. Yang saya jumpa dalam kitab kata, ambil wudu, cukuplah basuh kelopak mata di luar ni. Tuan-tuan, mana ada orang ambil wudu basuh muka, buka mata ada. Pejegi mata dia ambil ada. Tak ada tuan-tuan. Dia mesti pejam mata berum. Maknanya hak dalam kelopak mata ni, biji mata hak putih dengan hitam ni tak payah kena air pun tak apa. Sebab itulah kita pejam. Nanti tuan-tuan ambil wuduk sembahyang Zuhur, tuan-tuan buka mata, bibir gigi boleh tak? Tak boleh. Sebab tu tak wajib hak dalam mata. Lalu dia kata, ustaz tu kata ada. Tak apalah Tuan Haji, nanti saya balik, saya nak cari. Ustaz mana tu Tuan Haji? Buat menemui telefon dia, boleh tak saya cakap? Haa, gitu keedahnya. Nanti saya nak tanya pendapat dengan dia. Janganlah kita terus kata, salah, ustaz tu tak betul, tolak, mufarakah. Jangan. Kok-kok dia jumpa, kita tak jumpa. Kok-kok dia jumpa, kita tak jumpa. Dia tuan-tuan berhati-hati dalam bab ilmu. Ilmu ni luas. Ilmu ni luas. Saya baru ni satu orang ustaz main jumpa. Dia kata, ustaz, ana nak tanya pendapat ustaz. Kalau kita tengah mengajar, ada orang menyampuk, dia lawan kita pula ustaz. Dia bantah apa kita cakap. Kalau ustaz lah, ustaz nak mengajar lagi lah. Saya kata, tengoklah dia bantah dalam bab apa. Dia bantah apa. Ana kata, judi itu haram. Jadi bila menang duit, duit judi itu haram lah. Dia kata, dah, judi itu, berjudi itu haram. Duit halal. Yang haram perbuatan judi, duit tak apa. Oh sudah. Betul ke ni? Dia kata betul. Jadi jenuh bertukar dengan dia depan orang ramai. Saya hang ajak di mana? Saya kata. Saya kontak kawan saya nak rakaman ustaz ni ceramah IGU dengan tuan orang besar di situ. Saya dengar balik, memang tuan-tuan orang besar ni tibai ustaz tu. Ustaz, perbuatan judi itu saja haram. Duit dia tak apa. Oh. Ustaz tu kata mana boleh. Bila perbuatan dia haram, hasilnya pun haram. Dia kata, dah, hasil halal. Oh, sudah tuan-tuan. Bertengkar pumpang-pumpang. Tak mengajar ustaz tu. Dia cerita halal haram, judi haram semua. Wih, kesian. Kesian tuan-tuan orang ni. Sebab tu Nabi pesan, ulama-ulama pesan. Sebelum jadi orang besar, mengaji-mengajilah dulu. Sebab bila dah jadi orang besar, tak sempat mengaji. Tuan-tuan, nak jadi yang berhormat, boleh mengaji dulu. Sebab bila dah jadi yang berhormat, sibuk, tak sempat mengaji. Tuan-tuan sebelum jadi pengarah, jadi timbalan ke, jadi CC ke, jadi apa ke, EO ke, mengaji dulu. Sebab bila dah jadi pengarah, tak sempat mengaji. Tak sempat. Sebab tu ulama-ulama pesan, mengaji dulu. Sebelum jadi suami, mengaji dulu. Sebab bila dah jadi suami, sibuk. Sebelum jadi isteri, habiskan ilmu dulu. Belajar dulu. Nanti dah jadi isteri, dapat anak, sibuk. Han jadi macam ni. Dia kata tak haram. Mana ada haram? Duit tu boleh makan. Perbuatan tu dia dosa. Bertengkar dengan ustaz. Haa, ni dia tuan-tuan. Penyakit manusia ni, jenis tak ada ilmu ni, tapi duduk depan. Anak buah nak kata tak betul, tak berani, sebab dia bos. Anak buah nak tegur, tak berani, sebab dia bos. Siapa yang berani? Kalau ustaz pun takut, habislah. Jadi dia minta saya tolong pergi nasihat tuan. Saya kata nantilah bulan depan. Kalau ada mereka panggil, saya bercakap. Saya cakap, sesuatu benda yang haram, yang menghubung kepadanya adalah haram. Itu kaedah usul fiqah. Sesuatu benda yang haram, berhubung dengan dia pun haram. Haram makan babi. Tuan-tuan jual babi pun haram. Tuan-tuan tak jual babi. Tuan-tuan bagi tahu dekat Cina babi pun haram. Kalau babi tuan-tuan tangkap. Tuan-tuan ada perigi, babi jatuh dalam perigi. Tuan-tuan telefon Cina babi. Weh, Cina babi, mari ambil babi ni. Kalau Cina tu jual ayam, kita panggil Cina ayam. Betul tak? Kalau Cina tu makan babi, Cina babi lah. Weh, Cina babi, ambil eh. Dia pun bunuh babi, dia angkat dengan tali, buh dalam pick-up storm. Dia pun ambil, Haji, ni ada RM20 ha? Terima kasih lah, telefon lah. Lain kali kalau babi jatuh lagi, telefon lah. Tuan-tuan pun ambil, Alhamdulillah. Dia telefon, boleh top up prepaid. Haram. Ustaz, saya tak minta. Saya tak minta. Dia bagi. Haram. Kalau kamu tak telefon dia, ada dia bagi. Kalau kita tak telefon Cina babi tu, agak-agak Cina babi tu bagi ya? Tetik Haji. Ini RM20. Ambil lah. Apa ni? Sedekah. Mana ada? Tak ada paksa dia nak bagi lah. Sebab apa dia bagi? Sebab tuan-tuan telefon dia. Oi, Cina babi. Babi jatuh. Kata ambil. Sebab tu dia bagi. Haram lah hukum dia. Ustaz, saya tak minta ustaz. Kalau tak haram pun, jatuh syubhah. Bukankah Nabi kata, siapa yang terlibat dengan syubhah, dia akan terlibat dengan haram? Bukankah Cina tu kata juga, Haji, lain kali ya, kalau ada babi jatuh lagi ya, kontak sama wah, maknanya dia bagi itu sebab kita telefon dia, haram lah. Habis itu, bila ustaz tu cakap macam itu, habis itu kita nak koyak lah duit tu ustaz. Saya dengar tuan tu sebut. Habis itu duit judi tu nak koyak bakar lah haram. Bakar lah ya kata dia. Siapa suruh bakar? Janganlah bakar. Tuan-tuan kena faham bakar. Bakar. Nak bakar, nak koyak ke ustaz? Ya Allah, bingung. Duit haram, haram pakai. Duit haram, haram telan, haram makan. Beli barang makan, haram. Tetapi untuk maslahah ummah, boleh pakai. Ustaz, ini duit menang nombor ekor ustaz. RM20,000. Saya ingatkan boleh pakai duit nombor ekor ni. Rupa haram lah. Saya niat tikam hari tu sebab saya nak repair rumah ustaz. Bumbung bocor. Tikam-tikam hari tu nak pergi ke kedai. Aksiden motor dengan lori. Ambil nombor motor tu. 2233. Kena ustaz RM20,000. Balik rumah, pak mertua kata haram. Saya kata haram makan je. Rupanya haram ganti bumbung pun tak boleh. Inilah ustaz, saya nak pulangkan lah RM20,000 ni. Saya nak pulangkan pada syarikat Toto tu ke ustaz. Hai, baik hati benar kamu. Pergi jumpa dekat cashier ni, pakcik hari tu ada tikam nombor kena. Haram rupanya ni pakcik nak pulang balik. Tak dapat saya lah. RM20,000 tu bagi kat masjid. Apa nak buat? Nuh, longkang depan. Apa nak buat? Tandas baru. Apa nak buat? Pintu pagar baru. Pagar baru. Itu dipanggil maslahah umum. Hukumnya boleh pakai. Tak salah. Ustaz, saya bukan makan ustaz. Saya isi minyak kereta je ustaz. Haram. Bagi pada pengurusi JKKK. Tuan Haji, ni RM20,000 duit riba. Pulanglah pada Haji. Ah, cantik sangat hang bagi duit riba ni. Nu, aku nak dalamkan sungai tu. Air dah tersumbat, melekat. Air barang-barang sampah dah hanyutkan rumah orang. Cantiklah, aku nak panggil Beho. Buangkan semua sampah sarak tu. RM20,000 ni cukup. Hukumnya harus. Silakan. Boleh? Serupalah tuan-tuan ni jadi pelacur. Tahun 88 jadi pelacur. Meniagalah kecil-kecilan. Sampai tahun 98. Tahun 98 pencin jadi pelacur. Balik kampung tanam kacang. Tapi dalam bank ada 200 ribu. Hasil penat lelah. Meniaga kecil-kecilan hari tu. Haram dipakai duit pelacuran tadi. 200 ribu. Ni ustaz. Ni duit lacur ni ustaz. Haram makcik. Tapi makcik dah tobat. Tobat pun duit ni dapat masa belum tobat. Habis tu makcik tak boleh pakai. Haram. Habis tu makcik nak kerja apa kalau makcik sekarang tak kerja dah pencen? Makcik kerjalah benda lain, banyak lagi. Di Malaysia ni bukan setakat pisang digoreng laku. Makcik beli selipar, potong selipar 4, celup dengan tepung goreng pun laku makcik. Di Malaysia ni orang lapar makcik oi. Busuk sedap-sedap sikit. Mesti dia makan, mantap. Ada selipar tuan-tuan. Habis tu duit yang tadi ni nak buat apa ni ustaz? Duit tu makcik bagi dekat mana-mana sekolah buat maslahah umum. Padang dia becak sangat bila hujan. Suruh depa turak tar. Duit tu boleh. Dapat pahala tak makcik ustaz? Tak dapat. Makcik kira sedekah lah ustaz. Sedekah apa benda haram? Itu kira wakaf ke ustaz? Tidak. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Jadi kalau makcik repair rumah makcik, bilik air je ustaz, ya Allah. Udah perlu berlubang ustaz. Tak boleh. Tadi ustaz kata buat jamban di masjid boleh. Kenapa buat jamban rumah makcik tak boleh? Sebab makcik rumah makcik. Jamban di masjid orang ramai punya. Sebab itulah boleh di masjid, tak boleh di rumah. Di rumah makcik seorang pakai. Di masjid semua orang pakai jamban. Maka bolehlah dipanggil sebagai maslahah umum. Okey ustaz. Ini duit 200 ribu, duit nombor ekor. Saya bagi dekat bendahari masjid. Duit itulah bayar duit api masjid. Duit itulah bayar duit sagu hati penceramah. Macam ustaz. Itu pun maslahah umum juga ustaz. Lampu rosak di repair. Ganti ni kapet baru. 200 ribu duit judi ni ustaz. Boleh ustaz? Tak boleh. Ustaz, tadi jika ustaz kata maslahah umum, kapet kan maslahah umum. Maslahah umum yang keji-keji. Maslahah umum yang keji-keji. Jamban, repair tangki najis, jalan tol, jambatan yang tidak dihormati. Itulah maksud maslahah umum. Jangan tuan-tuan ganti mimbar baru. Jangan. Tak sah. Mimbar ni rendah sangat. Kita bagi tinggi. Eloklah makji pun ada duit pelacur hari tu. Ambillah kita dia. Tak sah tuan-tuan. Ustaz Zuhir baca ni runtuh mimbar ni tuan-tuan. Dengan-dengan orang di bawah ni runtuh sekali. Itulah maksud maslahah umum. Baik, habislah. Ada soalan. Ada masalah. Tak ada ya? Tak ada? Saya nak tutup. Ada abang? Tak ada lah. Baik. Saya nak pergi ke simpang Renggam pula ni. Di Johor. Ya? Nak ke simpang Renggam. Malam ni di simpang Renggam insyaAllah. Balik malam ni juga ke Ipoh. Sebab pagi besok pukul 11 perasmian surau. Saya dijemput untuk meresmikan surau baru. Itu tanda-tanda nak jadi YB itu tuan-tuan. InsyaAllah. Ya. Patutnya resmi surau ni mufti kah? Tak? YB kah? Baru layak ni saya. Aduh, tak apalah. Saya pun pi juga lah. Nanti mereka suruh saya sign lah. Kan? Itu tanda-tanda nak jadi YB itu insyaAllah. YB belah mana ustaz? Rahsia. Wallahualam. Jadi tuan-tuan, insyaAllah saya minta pada tuan-tuan, janganlah fitnah saya. Janganlah percaya pada fitnah. Agak-agak nak tahu pendirian saya, prinsip saya, main mengaji. Ikut kuliah saya. Saya jawab soalan bersandarkan kepada kita. Itu saya. Jadi kalau jawapan kita tu tak berapa berkenan dengan jawapan-jawapan yang biasa orang lain bagi, pulanglah. Saya baca melalui kitab-kitab. Dan kitab tadi pula merujuk kepada Quran-Quran dan Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya jelaskan lagi di sini, masa pilihan raya di Bukit Gantang, saya tidak kempen. Ini fitnah yang sedang bertiup kencang di Perak. Sampai ada dua tempat yang membuang saya mengajar dengan alasan saya kempen atas pentas. Ini adalah fitnah. Dan bila saya tengok dalam internet pun memang disebut saya kempen. Jadi saya minta pada orang yang buat fitnah ni, kemukakan di mana tempat saya kempen, di mana pentah saya bercakap. Ini fitnah. Dan fitnah ni tuan-tuan akan dipersoal oleh Allah di hari kiamat. Jadi saya dah tiap-tiap hari orang telefon, malah ada yang hantar mesej maki saya. Ustaz celaka, ustaz nak duit. Ya, ustaz mata duitan. Masya-Allah tuan-tuan. Kalau saya ni mata duitan, lama dah saya jadi pengarah. Kalau saya di mata duitan, lama dah saya jadi calon. Macam-macam offer orang bagi. Tapi setakat ni saya yakin dan saya akan tetap setia dengan perjuangan Islam yang berteraskan Islam. Jadi janganlah siapa-siapa cabar membuat fitnah. Ya, yang sampai kita ni rasa sedih. Saya ni bercakap sampai habis sorak. Mana sedap dah sorak saya sejak daripada bulan lepas. Tuan-tuan pun perasan bila tuan-tuan dengar CD-CD ceramah saya. Mana merdu dah suara saya. Banyaknya bercakap. Nak jihad, nak bagi orang faham tentang Islam. Tapi mereka tuduh saya. Dengar ceramah saya pun tidak. Kenal saya pun tidak. Itu yang saya rasa sedih. Tiba-tiba pandai fitnah. Saya mengajar satu tempat. Naik lift. Tingkat 5. Bila habis mengajar, saya masuk lift tingkat 5. Dah ada orang dalam lift. Saya pakai kepiah, saya bawa kitab dalam beg. Ustaz ke? Haa. Saya mengajar sini tingkat 5. Oh, saya dari sini ada hal tingkat atas. Ustaz kenal ke Ustaz Kazim? Saya menung tengok. Yang driver saya tu cengang dah. Kenal? Tak adalah rapat sangat, dia kata. Sihat ke dia? Dengar cerita dia tak sihat. Rasa sihat lah kot, tak ada dengar cerita apa pun. Dia mengajar tempat saya sebulan sekali. Oh gitu. Padahal saya di sebelah dia. Dia boleh kata, ustaz kenal tak kata? Kenal, saya kata. Dia mengajar tempat saya sebulan sekali. Oh gitu. Oh tak apalah, insyaAllah. Tuan-tuan bayangkan, punya pembohong punya tuan-tuan. Ha, inilah dia. Yang bercakap, dia tak kenal Ustaz Kazim. Yang memfitnah saya, tak pernah datang ceramah. Tak pernah soal jawab. Ha, yang inilah yang menimbulkan fitnah. Dan dengan adanya medium internet pula, mereka sebar-sebarkan pula. Mengutuk-ngutuk saya. Ha, yang ini yang saya rasa sedih tuan-tuan. Dengan perangai segelintir. Kita memperjuangkan Islam. Islam tidak membenarkan kita bercakap tanpa bukti. Islam melarang kita memfitnah mengumpat. Jadi jangan kita menyesal di hari kiamat kalau Allah hukum kita dengan sebab fitnah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada dua kitab yang kita belajar pada pagi ini. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين سمعت معك jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.